Syekh Sakit Esiden Ibrahim bin Adam niki sampun dangu napa nggih ngempet nafsune pun napa istilah pun janji teng awake dhewe mboten bakal dahar napa acar daging sebabnya itu kira-kira saat ini ya destek nopo-nopo ngatur ya dikai daging dicampur cuka langsung disukani bumbu rempah-rempah kalau Jawa nopo kira-kira namanya nopo lapis ya nopo ini lapis wah ini ku nopo belahlah enten diriku. Nah, kok sampai nangis ini jenis yang ditangisi nopo kan ngoten. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ya nutupi persoalane. Akhirnya pun nantos dipun sereng terus janjeni. Pokoknya ini sekeruh kue tok. Coba omong-omong ini wong. Coba omong-omong ini wong. Ini soalnya yuk rahasia. Nggih, kok sampean tangisine sing sampean tangisi napa? Saya aku iki wis suwe kepengin acara daging niku wau. Wis tak empet aja sampai keturutan. Lah, bangsa ndek bengi kuwi aku ngantuk. Sing jurune ngantuk kuwi ngipi enek bocah nom nggawa lengser isine. Di sini kuwi sing kepingin ini kuwi napa acara napa bis napa lapis daging niku wau. Terus enten dialog ternyata niku Nabi Khidir kali malaikat sing dulang datang Syekh Ibrahim bin Adham. Dulang datang Syekh Ibrahim bin Adham sampai warek sampai ngrigah pun mboten tilem niku. Napa tipake klenyet-klenyete teng cangkem niku tesih. Klenyet-klenyet teng cangkem niku tesih. Terus falam yazal yulaqimuni hatta sabitu fantabatu wa halawatuhu fi fahmi. Falam yazal mengko ora gingsir-gingsir sapa Nabi Khidir iku yulaqimu. Dulang sapa Nabi Khidir ni ing ingsun hatta sabi tu sehingga parek sapa ingsun pantabah tu mongko banjur ngirigah sapa ingsun wa halawatu hale utawi sedepe acar daging mau iku fi fami tetep ing dalem sangkem ingsun teruse niki teruse kala dawuh sapa sakik radhiyallahu anhu sing cerita wau sing cerita pange Ibrahim bin Adham. Fakultu mongko mbatu matur sapa ingsun. Nek ngoten pundi astane jenengan? Arini kafaka. Ari mugi ngetingalaken panjenengan ning ing kula kafaka epek-epek panjenengan. Tapi epek-epek jenengan pundi? Fakultu mongko ngalap sapa ingsun kafahu ing epek-epeke. Syekh Ibrahim bin Adham dikafi kelawan epe-epe ingsun. Pakobal tu moko banjur nyucup sapa ingsun ha ing kafahu. Tangane kula cekel terus kula cucup bakul tulan ngucap sapa ingsun. Ya man yud'imul jaya'a as-sahawati idza sahahu al-man'a. Ya man yaqtahu fid dhamiril yaqina. Ya man saka kulubahum min mahabbatihi ataro lisatikin indaka halan thumma rafa'tu yada Ibrahim ila sama fakultu ilahi biqadri hadhil kaffi wa biqadri sahibiha wa biljudilladhi wajadahu minka jud ala abdikal fakir ila fadlika wa ihsanika wa rahmatika wa illam yastahika dhalik. Qala faqama Ibrahim radhiyallahu anhu wa masa hatta dakhala al-Masjidil Haram. Jadi nyucup niku kalih munajat. Yaman duh pangeran. yutimu kang wis paring daharan sapa man al jayya'a ing pira-pira wong kang padha keluwet paring panganan asahawati ing pira-pira kepinginane. Jadi wong keluwen tapi kepuwingin ngoten. Niku ternyata Gusti Allah saged maringi ning tanpa nganggo cara sing umum. Ida sahahu tatkalane padha teman-teman sapa jaya almana ing oleh ngempet. Ngoten. Pangeran niku pancen lek purun ngempet. Dengan kepingin nopo sing sifatnya namung sahwat lho, namung sekedar alah sahwat niku ya, namung kepinginan mboten sampai tingkat kepentingan. Sing sahwat niku didorong kali nafsu sing kuat. Kaya-kaya sampai nafsu niku ngarani penting. Ning sampean panggah muni ora. Sampean pet mawon. Niku lek sampai pada tingkat dinilai kali Allah Taala pancen bener-bener. Niku ternyata nggih diparingi Pak. Ngerti lho ya. Jadi wong sing padha keluwen sing bener-bener oleh ngempet syahwat niku malah diparingi. Nganggo cara sing mboten nerak janjine. Lha niku kok lagi mboten nerak janji to, Pak. Oleh maringi liwat impen. Nggih to nggih. Lah tapi senajan ning liwat impen wong nyatane tangi turu isih waret. Lha iki ngerti. Iye ngoten niku. Dadi nalika teng napa ajeng tilem niku nggih. Nggih jenenge wong turu napa nggih. Wonten kewajiban nandangi janjine lak nggih mboten. Tapi krana kawelasane Allah niku dipun paringi. Ngoten. Mula nuwun sewu nek njenengan nate mireng enten cerita. Niki nuwun sewu nggih. Sok-sok niku enten cerita. Wong wedok meteng. Wong wedok meteng gara-gara mangan doke pitik jago. Mergo pitik jago niku nuwun sewu bar notol manine wali sing nempet sahwat. Lha tak ten crito mboten nggih. Nate mireng ningali ketoprak nate jenengan. Jadi enten wali ngeruh enten wong ayu krana wali kan nggih. Ngeten niku tata krama. Dimpet sahwate, jan dimpet nika. Lah ngepasi napa? Ngepasi sare terus ngantos ngipi metu mani ngoten. Lah kecerane mani sing teng sarunge niku nemplek teng tipake niku mawon nemplek teng awu. Lah awune niku dicekeri pitik jago njur ditotol. Niku pitik jago iso ngendhok. Lah ndoke ndelalah ditemu wong wedok sing ayu niku wau. Lah kok iso meteng? Akhire niku secara kerohanian niku enten hubungan. Enten hubungan perilaku. Dia dadi wong ampuh anake niku. Secara lahir mboten melanggar. Yo ora zina wong, yo ora nyatane ora ngrangkul, ora apa. Nggih to nggih. Mboten zina, mboten haram ngipi yo. Tapi krono barokah eleh ngempet niku wau kalih Allah niku seakan-akan digawe temenan. Lah niki sing sering sosok niku rancu. Hartosipun rancu niku setelah tiba cerita teng anak putu. Niki mben dijelasne. Antarane kelakuan niku kelakuan impen kalih kelakuan sing tenanan. Kaya ngene niku lagi rancu to niku. Lek mben diomongne niku lah impen. Tinggal sosok niku kados ceritane Syekh Jangkung kali Sunan Kalijogo. Dong Syekh Jangkung niku cara wekdal pun Sunan Kalijogo pun sedo. Lah kok tiang-tiang lek nyeritane jare Syekh Jangkung niku murid Sunan Kalijogo. Padahal niku hubungan kerohanian. Niku saged ngoten niku. Secara kerohanian hal itu bukan sesuatu yang mustahil ngoten lho nggih. Mula dibuktekne secara sejarah bukti-bukti ya angel. Nah, ini soal hubungan kerohanian dan itu lebih kepada soal yang gaib. Soal yang gaib. Itu bisa terjadi. Gena gini ki, jadi wong nyatane sing mangane ning juru impen, nyatane napa warke nggih labete nganti tangi turu tesih Barek. Yaman duh pangeran. Yaman duh pangeran yak dahu kang maringi adah sapa man fidomiri ing dalam ati maringi adah al yakina ing keyakinan. Yaman duh pangeran sako kang wis paring unjuan sapa man kulo bahum ing pira-pira atine para aulia jaya sing dimaksud niku wali sing tukang luwe niku paring inuman unjuan min mahabbatihi saking mahabbahe Allah paring mahabbahe man niki munajat namine ngelem Gusti Allah perlune arep njaluk niku arep njaluk atara lisakikin indaka halan Gusti napa menggah panjenengan sakit niki nggih pantes upami ngalami kados Syekh Ibrahim niki. Dungane ngoten. Atara ana to ningali panjenengan lisakikin kedue sakit indaka munggu panjenengan Gusti ningali halan ing posisi ing tingkah sing pantes ngalami anugerah sing kaya ngoten niku. Sumarofatu nuli ngunggahaken ngangkat sapa ingsun yada Ibrahim astane Isyad astane Syekh Ibrahim bin Adham tak angkat ila samae maring langit diangkat teng langit karo ndonga fakultu mongkon ndonga sapa ingsun Ilahi duh pangeran kula bi qadri hadhil kaffi kelawan jemi derajate niki apa-apa. Niki jelas apa-apa mulya niki demek syahwat era tau. Gitu nggih. Astane niku dienggo demek daging sing niku mboten nate ya nggih. Padahal kepingin. Berarti kemampuan ngempet yang lain kan lebih kuat. Lah nek sing halal sing jelas mubah apa to dosane? Dosane mangan daging. Mboten nate, tapi krana pun kadung janji lan duwe penganggep lek daging iku enak. Krono enak jur sahwat iku ndorong nek tak turuti berarti aku nuruti sahwat gak nuruti Allah lho persoalane niki. Tata kramane teng riku niku. Lek aku nuruti sahwat berarti aku nuruti saliyane Allah. Aku ngenteni mangan kuwi sing mangan krono diperintah. Aja sampai mangan krono pengin, ngoten lho. Lek ngulah atine niku sampai ngoten niku. Mulane nalika di teng jero impen kan enten banta-bantahan. Enten dialog sampai dewung barang diwehi kok sama nolak. Sopo sing enek kesempatan diparingi kok nolak, berarti sok ora arep oleh neh. Itu jerimpen diilang ngoten gitu nggih. Nah itu berarti saya merasa memang ini perintah, maka saya harus makan. Krana welase Allah supaya mboten melanggar tata lahir, itu diselenggarakan di dalam impen lah ngoten to nggih. Kaget terjadi ngoten. Nah, mulai apa-apa Syekh Ibrahim bin Adham ini jelas apa-apa mulia. Krono niku kenging dinggo wasilah, ngoten lho nggih, dinggo wasilah sehingga bi qadri hadhil kaf demi kelawan keagungan derajate iki ki apa-apa wa bi qadri sahibiha lan demi napa derajat agunge kang andhuweni apa-apa wabil judi lan demi kelomanan panjenengan aladhi kang wajada kang wis nemu sapa sahib sing dimaksud sahib nggih Syekh Ibrahim wajada kang wis nemu sapa sahib Syekh Ibrahim hu ing kelomanan kala wau mingka saking panjenengan terjane Gusti niki Syekh Ibrahim pun panjenengan paringi sing gadah apa-apa niki lho Gusti panjenengan paringi kemuliaan kelomanan sing kaya ngoten niku padahal Syekh Ibrahim niki pun jelas-jelas mboten kersa dahar ning krana panjen rezekine tetep jenengan paringi. Ngoten lho. Mula kula sakniki nggih nyuwun wong niku nggih kawula jenengan kula nggih kawula jenengan. Lho telejut mugi maring panjenengan. Ala abdi kae ngatasé kawula panjenengan al fakir kang banget butuhe khilafat brika dhateng kanugrahan panjenengan. Wa ihsanika lan tegese peparing panjenengan wa rahmati kalan kawelasan panjenengan. Wa illam yastahiq senajan mboten ngehai sapa abdikal fakir zalika ing mengkono-mengkono peparing. Wis senajan sakjane dereng sampan takdiraken. Tapi napa mboten angsal upami nyebut niku iku jenenge wong nekat. Kala dawuh sapa sakit faqoma banjur jumeneng sapa Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa masalan banjur mlaku sapa Syekh Ibrahim hatta dakhala sehingga mlebu sapa Syekh Ibrahim al Masjidil Haram ing Masjidil Haram. Nggih. Ngoten niku niki sing dadi soal mboten soal dungane sakit nggih. Napa ternyata wong niku lek ngempet. Nek sing ngempet namung sampean, ngoten lho nggih. Lek sing ngempet namung sampean. Krono barokah ngempet nafsu lho sampean berjuang tenan ngempet tenan. Niku krono syahwat nafsu niku sakjane nggih makhluke Allah. Nafsu syahwat kepengin sesuatu niku lha nggih. Nggih Allah ta sing damel ngoten niku. Lah niku ternyata mengke sing mari nggih Allah. Ngerti nggih? Sing mari nggih Gusti Allah. Lah kawula niku enggak ada kewajiban ibadah manut perintahe Gusti Allah. Mboten oleh manut perintahe sawat. Nah, jalure ngene iki. Dadi Syekh Ibrahim anane mboten dahar daging. Niki mboten kok krana soal dagingku haram napa mboten haram. Niki soal tata kramane nek sampe aku mangan daging sing dorongane mung sekedar nafsu. Berarti aku manut nafsu. Mongko aku wis kadung janji kudu manut Allah. Yo ben aku tak manut Allah ae iki tugasku sing asli. Dene soal syahwat nafsu kepengin yo ben durusi Gusti Allah, wong yo kakek Gusti Allah. Cara jawane ngoten lah. Mila ternyata kali Allah diberi penyelesaian. Ya wis, lek ngono cara jawane iki lek diarteni jlentre maneh. Ya wis, olehmu tirakat ora tak batalno. Kowe tetep tirakat lan yo ora batal. Tapi masalah syahwatmu krana iki yo syahwat iki yo makhlukku. Nafsu iki yo makhlukku. Krana wis mbok empet suwe, aku sing arep ngekeki mangan duduk kowe. Dadi lek sampe engko nafsumu iki keturutan duduk salahmu, tapi aku sing ngekeki. Nah, niku kok ruwil, mboten ruwil nggih iki jenenge disiplin. Saniki nuwun sewu sing ahli manajemen. Ahli manajemen itu yang dikepenginnya kan begitu. Seluruh staf itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Sing oleh merintah staf iki yo durane sapa aja sampai salang tunjang. Ora melok nduwe prajurit tok merintah. Lah niku, syahwat nafsu kuwi tugasmu menungso, syahwat nafsu kuwi tumbok empat iku tugasmu. Dene soal nafsu syahwat itu keturutan karepe, asal sing nuruti duduk kowe, kowe gak melok dosa. Nah, niki mungkin noto ngeten niki. Ngoten niku lek mboten wong sing ngeruh seluk beluk rahasiane manajemen ketuhanan. Wah, manajemen ketuhanan. Nah, niku nggih mboten paham ngoten. Mergo rancu antarane kepinginane nafsu, karepe ati, dorongan syahwat, godane iblis, karepe raga kados sing pun ate diatur kirian sing 6 nika. Gitu ge. Niku dadi suci, karena dadi siji konsep. Setelah dipertanggungjawabkan ditanya iki sing mangan sapa? Wah, gak kena sapa sing tanggung jawab. Nah niku, lha nek wong tata krama mboten jenenge tata. Tata niku, tata krama kuwi asale kan tata karma sakjane. Karma niku perbuatan. Tata niku ditata, di jalur sing bener. Nah niku karomah, karomah. Nah, iso ngono kuwi. Bagi makom sing sak makome awak dhewe nggih nuwun sewu nggih sing sak tingkat kula panjenengan makome mboten sampe makom teng riku. Artinya apa? Kita hanya tahu bahwa ini anugerah. panganan, ombenan iki anugrah. Ya tak tanggune, tak syukuri lah. Sing penting jangan sekali-kali melakukan apapun itu hanya sekedar kepengin itu tok. Itu yang penting sebenarnya. Selama itu masih ada lambaran bahwa ini anugerah dari Allah, tanggune. Sadari betul bahwa ini dari Allah, gitu nggih. Dan lalu sampean menggunakannya itu dengan jalur yang diperintah Allah, maka itu sebenarnya sudah mengikuti tata krama menurut setingkat awake dhewe. Lah nek sing kados Syekh Ibrahim bin Adam kan pengen wis janji. Persoalannya persoalan janji lah, janji kan harus ditepati. Mulane jenengan ojo gampang janji-janji. Ngono janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi lho ngoten iki mimpi tok niku mengke. Pun. Wa qala lan dawu sapa Atabatul Ghulam. Syekh Atabatul Ghulam li Abdul Wahid maring Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Inna fulanan sak temene fulan si Suto piye-piye ngekei fulan diterjemahke si Suto si Noyo. Inna fulanan sak temene fulan iku yasifu ngarani sapa fulan min qalbihi saking atine fulan ngarani manjilatan ing derajat ma'arifu kang ora tau ngerti sapa ingsun ha ing manjilah. Kala anu kala jawab sapa Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid apa Abdul Wahid apa anu ni apa Atabah ujue. Kala dawuh sapa nggih Abdul Wahid. Kala lajeng jawab sapa Syekh Abdul Wahid. Terus jawane ngelo, ngeten lho. Niki Atabatul Ulama matur dhateng Syekh Abdul Wahid. Kula niku pangge enten nika si fulan. Kula niku nyeritakno rasa sing teng jero ati niku renorno ngoten. Kula niku mboten nate mireng to crita ngoten. Kok sampai mboten paham sing diceritakne. Kala jawab sapa Syekh Abdul Wahid li anaka karena sak temene sira iku tak kulu mangan sapa sira ma'akhum zika sertane roti sira mangan tamaron ing tamar wa huwa utawi fulan iku layazidu ora nambahi sapa fulan alal khubzi ing atase roti sayane ing siji-siji banyak awakmu karo si Iko padha-padha murid niki. Kata Batul Gulam niku murid Abdul Wahid. Data Batul Gulam ini gadah konco. Koncone setunggal wirid niki cerita. Aku dikenane pas wiridan yo. Ruh ngene rasane ngene rasane ngene ngoten cerita. Lah piyambake sing kata Batul Gulam krana padha-padha murid kan setengah iri. Wiridane padha kok pengalamane gak padha. Kono wiridan agek oleh seminggu, poso oleh seminggu kok wis pengalaman roh ngene bareng kok wae ngene. Terus api ini kerosong ini lah. Kalau kok buatin nonton kerosong ini blas. Nanti lah cara jawab ini ku. Fulan itu nyerita no api ini pun nonton kerosong itu lah. Kalau kok buatin blas. Kali Abdul Wahid dijawab. Ya wong awak mungkin lek mangan enek labu we. Roti buat campur kurma. Lah sing kancamu kuwi lek mangan roti roti tok kuwi ora enek gandengane. Kacek nuruti syahwat ngoten tok mawon pun beda labete teng ati. Dan fakultu mongko matur sapa ingsun, ing kuntu taraftu aklat tamar, araftu tilkan manzilah. Nek kula mengke purun tirakat riyadhah terus mboten mangan kurma blas ngoten apa nggih saged dugi ngriku. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ingsun Atabatul Ghulam. Ing kuntu lamun ana sapa kula niku taraktu ninggal sapa kula aklat tamari ing mangan kurma. Araftu ana to bakal ngerti sapa kula tilkal manzilata ing mengkono-mengkono derajate ati. Napa lek kula mengke tirakat mboten mam kurma niku napa nggih? Mengke ati kula saged dugi ngriku. Kola. Naam. Naam. Ya. Wagoyroha. Ojo ming tamar tok sebut tinggal. Wagoyroha lan liane tamar. Fakoda mongko tumandang sopo si Abdul Wahid iku ya begini nangis. Berjauh ngono kuwi. Naam. Ya. Lan tapi ya kudu ninggal liane kurma barang. Ngoten iku si Abdul Wahid getun. Bakdo muni ngoten lho sebagai seorang guru muni ngiyani ya. Niku getun. Terus nangis. Faqala mongko matur lahu maring Syekh Abdul Wahid sapa badu ashabihi setengahnya pira-pira santrine Syekh Abdul Wahid. Santrine enten sing matur la abqallahu wa ainaika. Alat tamarita beki. Wa abka muga-muga mboten nangisaken sapa Allah Gusti Allah ainaika ing mripat kalih panjenengan. Cara jawane mugi-mugi nangise panjenengan ndang leren. Niku sopane wong matur teng kene. Syekh wong Arab niku ngoten niku, nganggo donga. Mboten kok won-won mboten usah nangis iki, ora kok muni ngono. Lah dijukane mugi-mugi pangeran enggal nglerenaken tangis panjenengan. Alat tamari ana to ing ngatasi kurma tabeki nangisi panjenengan. Syekh Abdul Wahid mosok soal kurma panjenengan tangisi. Ora ngono. Orang ngono. Mergo sapa atabatul ulam lek kadung janji iku gak tau bleset. Aku ki mesakne iku kok lek dhewe kadung janji gak mangan kurma tenan kuwi selawase urip gak mangan kurma tenan. Lha aku mesakne. Ya mulo nuwun sewu. Kadang-kadang niku enten kiai, niku sing mboten purun merintah murid. Terus kono takok kono ketua kelompok sesama. Perlu ni apa? Lek sing jawab niku ketua kelompok utawa khalifah niku kan mboten dadi perintah saking gune. Kan sekedar namung hasil musyawarah antar konco karo konco. Niku lek sampe ora kelakon kan ora sampe malati mboten dadi hijabe murid. Tapi lek sampe si guru niku jauh dhewe. Iki niki riyadhoe napa iki wene bari jasah muni ngono. Kok sing jawab kiyaine dhewe, mursyide dhewe. Anu, poso 60 dina ora usah mangan daging. Dadi perintah niku. Niku lek sampe muridé mboten nglakoni, blas niku mengke wiridane mboten enten labete. Lek sampe melanggar langsung dadi hijab. Mula sok-sok enten. Mursyid niku sing carane didik murid secara perjalanan mboten langsung perintah keng piyambake tapi dititip-titipna teng murid padha murid. Perlune napa? Secara status perintah itu tidak menjadi ketetapan perintah dari mursyid, tapi lek kelakon itu jadi kemuliaan bagi murid. Sementara gurune kiyaine terus dongakno terus tengene murid-muride. Ya, ini salah satu kebijaksanaan yang mursyid itu sosok yang tersinggung itu. Kadang-kadang muridnya gak marem. Sosok itu kan ya? Menentok no riado kok. Orang kia ini juga. Ya orang tak mandi ya. Kok orang tak mandi. Tak suudon kok karo kia ini. Itu loh ya. Jadi kayak nopo sejidawane kiai itulah yang terbaik. Yang paling baik untuk muridnya. Mereka kia ini harus ngetong. Secara kerohanian dia sudah diberitahu oleh Allah sinyal-sinyal paling-paling ini tak jawab ngene-ngene ora kuat. Wis ben dhewe ben ngukur dhewe. Dengan cara apa? Ngukur itu kan yang paling tepat dengan lingkungannya sendiri. Nek sing dijak musyawarah niku kanca sing padha nglonjome kan kok jawabe serada nglonjong. Niki wiridane hijab niki riadoe napa Mas? Karena ketepaan kelompok seradang lo jadi capek. Alah, so, rasa diri aduh, kok iseng penting gendino diwaca sepisan kita nak wais. Nah, kalau sing kelompok iseng kona seradang tua, ketepaan kelompok ini tua, lah, kok yang gedung-gedung ya, gede nih. Oh, lagi sepuluh ya, aduh, itu poso 10 dino, dibaleni ping songo. 10 dino, dibaleni ping songo, sekarang 10 dino. Nah, ini orang oleh mangan sing onok nyawane, wanu, wah, jadi abot. Tapi upama gak nglakoni, mboten dadi hijabe murid. Mergo napa? Itu bukan hasil perintahnya guru, tapi itu hasil musyawarah antara murid dan murid. Lah karena murid wae diperintah musyawarah, wis musyawarah. Lah barokah musyawarah niki malah sing dadi barokah. Lho penak ngoten iki. Soale enten sing model teori ini kaya teorine mong nyosoh gabah. Zaman biyen nyosoh nganti alu. Niku sing disenggol alu niku napa nggih kabeh gabah. Lagi mboten. Lagi mboten. Gabah singgulan mbek gabah. Supaya enten dinamika alune niki nyenggoli sing tengah mawon, sing pinggir singgol-singgolan dhewe sing yang loncat. Lah guru niku sak-sak ora perlu kok terus murite sitok-sitok, ditekani, dituturi. Ora perlu, wis cukup ketua-ketua kelompoke sing di sojoi terus dan niku mungkin sing kanca-kancane muter dhewe-dhewe. Niku nggih jadi. Dan dan ini kata Syekh Abdul Wahid ihwatun dak fakola mongkon jawab sopo Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid dak ninggalo sopo sirohu ing atabatul ulam fa inna nafsahu mongkon sak temene nafsune Abdul Wahid atabatul ulam iku kot arafat. Teman-teman wis ngerti apa nafsahu sitko azmihi ing temene sejane atabatul ulam fitarki yang dalam ninggal mangan gua utai atabatul ulam iku ida taroka tetkalane ninggal sopo atabatul ulam saya aneng siwici-wici lam yu awit ora bakal baleninah sopo atabatul ulam piye yang dalam saya an abadan selawase. Nah gue sakjane si tak getuni itu aku keceplos muni yo ono gue mang iya gue mau gue lah kasih dilakoni tenan dek lah terus gak mangan kurma selawase. Wa qala lan dawuh sapa Ahmad bin Abdul Khawari istaha kepingin sapa Abu Sulaiman Ad-Darani Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu kepingin rohifan ing roti roti haron sing anget dimilhin kelawan uyah iki niki panganan model ngene kok cara mriki wis kira-kira hamburger ngoten. Kepengen roh rasane hamburger sing iki anget. Pajiku mongko banjur teko sapa ingsun bihi kelawan ngaturaken roti mau ilahi maring Syekh Abu Sulaiman. Ahmad bin Abdul Khawari niku murite Abu Sulaiman Ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman kuwi tau ngersakno roti sing isih anget sing dikeki uyah. Terus tak aturi. Lah kok fa'addo mongko banjur nyokot. Nyokot itu kromo injil apa? Wong Jawa karo nyokot niku mosok wong sepuh nyokot ngono kan ya. Napa kromo injil apa, Mbah? Nyokot ya. Wong yo ora lek nyokot apa mosok. Napa? Dahar niku lah secara umum sing nyokot tok niku napa? Iya yo nyokot ngono ae. Iwal Jawa rarut Jawa nih. Pada maka nyokot sapa sapa Syekh Abu Sulaiman minul saking roti adotan sak cokotan. Adotan sak cokotan. Jajal niki makna kuni ya nyokot loh niki. Niki kiai sepuh sing maknanya ya nyokot. Berarti kiai sepuh biar ya urung-uruh kromoin gile. Sumatoroha berarti cakot sak cakotan lah kok terus dilepeh. Sumatoroha nuli ngelepeh sapa Syekh Abu Sulaiman ar-Rahifa ing roti sing wis dicokot. Wa qala lan banjur dawuh sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ajilat ilayya sahwati ba'da italati juhdi wa saqwati. Ajilat wis mbalap disi niat. Ajilat wis disi niat ilayya maring ingsun apa sahwati sahwat ingsun. Ini memang keliru niatku jan. Mergo pas nyokot mang sing metu dhisik rasa kepinginku. Jujur rasa syukur arep ngrasakno nikmate Allah. Ini saking telitine tengah hati ini sampai roh ini sing balap sik sapa ngono. Jenengan kan mboten tau mikir. Sapa iki? Nah, tenan terus langsung besul besul besul ngoten wis. telung mangkok. Ai alhamdulillah. Dadi wis ai akeh alhamdulillah. Lah Syekh Abu Sulaiman mboten iki ambake jan krasa iki balapan iki antarane ruh kalbu sing niat syukur karo syahwat sing nyerbu kenikmatan. Lah ternyata kedisian syahwatku. Ba'da itolati juhdi sause suwene olehku jihad, olehku napa merangi nafsu wasakwatilan olehku sengsara wis suwe tak empet sakjane kuwi napa niatku ben bener lek mangan sing enak ternyata ijek kalah dhisik karo syahwatku. Qad azamtu qad azamtu teman-teman nyejo sapa ingsun alat taubati ngatasé taubat. Lah kok fa'akbala mongko banjur madhep apa niku wau panganan ni ing ingsun. Padahal wis tak nggo tobat. Anggo tobat wis tak siksa nafsuku ben ora disiki terus, ngoten lho nggih. Suwi tak empet ben ora disiki terus lah kok tak jajal ngene panggah balap. Panggah balap bae. Kala dawuh sapa Syekh Ahmad murite sakbare peristiwa kuwi sampai sedo aku ora tau ndelok Syekh Abu Sulaiman Ad-Dharanani niku dahar nganggo uyah. Fama raitu mongko ora tau ningali sapa isun hu sing ehu ing Syekh Abu Sulaiman ora tau ningali aklal milhi ing dahar uyah. Hatta lako sehingga ketemu sapa Syekh Abu Sulaiman Allah Ta'ala in Allah Ta'ala. Niku nggih ngoten niku. Nggih jane sami mawon jenengan niku nek pun pada suasana sing tingkat nuwun sewu tingkat kebersihan yang lebih daripada umumnya orang. Mangan ora ijik niku ora mentolo. Nggih ta nggih. Mergo tingkat nilai kebersihan jenengan pun tingkat. Coba jenengan riyen isik serodok cilik urung roh nilaine kebersihan. Jenengan tangan bertinggut dolanan awu gawe napa candi-candinan wedi ngoten niku wis bar mangan ya cekel-cek ngoten mawon. Lah nggih ngoten nggih. Karena dereng ngerti lorone. Dereng ngerti lorone tangan kotor dienggo mangan. Bangsa wis tuwa-tuwa karena sering kepotoan mangan kotor njur masur-masur. Jadi gak terus sumpah tengah dia, mari ini aku wis ora bakal ninggal wijian. Sami mawon gak jadi. Yang sing pun kulino ngupokoro sahwat nafsu, roh larane kedisian nafsu, terus wong balapan itu isin. Kata saya Abu Sulaiman, kedisian nafsu itu isin. Mereka yang baik disawang Gusti Allah. Dan itu dihayati betul. Akhirnya wis timbang kedisian nafsu ya tak sumpet dhisik karuan nafsune ora manggon lho. Kan ingat kan? Ketika sesuatu itu akan membahayakan, ya senajan belum terjadi jenengan kan wis menging. Enek putrane sampean minggir teng ratan. Durung ketabrak mobil, tapi apa sampean bungok aja ning ratan lah gitu. Iya to nggih? Karena jenengan pun kathah pengalaman bahwa wong sing sering keserempet kuwi sing ning pinggiratan kuwi. Lah sing cah cilik ora urung ro. Ya santai-santai wae ning pinggiratan ya enggak ada masalah. Sami kali kula jenengan sing isih cilik-cilik ngene iki, lab-lab-lab-lab mangan sawat ya ora masalah wong. Enggak merasa ada bahaya apa-apa. Lha betul lho. Niku jane sami mawon artinya pengalaman seseorang itu sebenarnya akan menambah kehati-hatian seseorang. Yang sing pun tahu roh rasane ibu. Niku mesti enten janji tengah ini dhewe aku wis ora bakal baleni nek. Mboten. Nek isih enom niku bualapan yo sak arepe dhewe ta yo tau dikeweplek nek sepeda motor niku kok numpak sepeda motor kadang-kadang liwat ngrikuto niku wis emoh. Aku wis emoh liwat kono nek mergo biyen tau tiba ning kono dikeplek nek sepeda motor. Upama liwat yo mesti hati-hati. Malah kadang-kadang wis gak kepengin aku numpak sepeda motor neh. Wis lek iso ya mlaku, lek iso ya wis. Anu numpak mobil lah mobil tambah mabuk aku. Nah niku. Padahal jamnya itu pengalaman saja. Lalu tercatat sebagai sesuatu yang tidak enak. Orang kok soal, lah nopo nggih haram numpak mobil Mbah yo coba takoki ngono. Kok terus numpak mobil nggih mboten haram kok, Mbah? Ora soal harame lho, aku lek numpak mobil mutah-mutah. Lah kan nggih ngoten. Sami kali sing tiap pengalaman kerohanian krana nek kedisian syahwat niku nafsune napa atine lara. Jadi dia tidak mau mengulang itu. Lho kok kuat ya? Nggih kuat dong pancen wis. Roh pengalamane tenan, roh rasane tenan lho nek kula sampean wong ora patek roh rasane. Jadi ya besual-besual ngene santai wae. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar bin Ibnul Jalla, Syekh Abu Bakar Ibnul Jalla radhiyallahu taala anhu. Arifu kenal sapa ingsun? Insanan ing menungso takulu kang ngucap lahu maring insan apa nafsuhu nafsune insan. Aku tau roh enek wong kuwi omong-omongan karo nafsune. Nafsune iki ngomong ning dhek janjeni. Ana asbiru laka ala toyi asrati ayamin. Wa'at imni ba'da dzalika sahwatan astahiha. Fayakulu lahala uridu an atwiya asrata ayamin. Walakin utruki hadhihi sahwa. Soalnya aku nyang-nyangan loh nafsu ini. Kadang ini. Jadi, nafsu kadang-kadang lagi ngomong itu wong iki hati. Ana utawi ingsun iku asbiru kuat sapa ingsun laka manfaat kedua sira ala toyi asrati ayamin ing atase nglempit lakon 10 dina dadi sak dina. Nafsu ini kadang janjani ngoten. Aku kuat melaku banter sing cepet. Nek wong-wong mesti 10 dino agak tok nggon, aku kuat sedino tok nggon. Nafsune muni ngoten. Tapi syaratte lek wis bar aku kek ana panganan sing aku pingin. Iki nafsu lho, nek nafsune niku ngomong ngoten. Wa'at im lan banjur makan ana sapa sira ning ingsun badha dalika ing mengkono-mengkono wis bar hasil mlaku 10 dino dadi sedino. Sahwatan ing sahwat astahi kang kepengin sapa ingsun ha ing sahwat. Lah kok angel-angel to critane. Ngeten mawon lho. Enak wong. Ngoten. Kepengin apa? Kepengin ampuh lah. Kaya kula ngeten iki kiai kan serodo butuh ampuh kadang-kadang. Pas ngresula mobilnya pas mogok ngoten kan ngene iki jane upama kon Jombang Blitar ora usah mobil marotok kono ya tepak. Diku-diku karepe nafsu ngoten. Terus dulala kungu kabar nek kiai ngabari ngandani wis to kowe lek gelem poso mutih terus ben bengi salat tahajud ora usah ning ngisore payon. Pokoke sing salat tahajud disekseni lintang ning langit. Posone mutih, bukane ming sego sak kepel karo banyu sak uyupan. Saure ya ngono. Selama 40 dino. Iku engko lek kowe kuat. Lek kowe kuat, kowe mlaku 3 jangkah karo merem menurut sejamu teko ndi, teko sakal. Upamane ngoten. Niki upama lho kok dicatet. Iki sing upama nggih, upama. Terus nafsu niku lak sahwat iku wae nafsu sahwat iku lak terus kuat ngempet. Kuat ngempet. Nggih. Sanggup kula lek trimo ngempet sampeyan kuat kula. Sing penting mengki lek pun bar lek pun kasil. Lek pun kasil saged dugi pundi-pundi merem 3 jangkah kula pengin apa mono lah. Nggih ta? Tak salah ngoten. Mesti murid iki lek di mulai guru kanuragan biasane ngoten ngenyang. Iki gerakate pinten. Pokoke ora oleh mangan wong damen. Wong jaman niku napa beras. Anu mungan saleh. Lu takoke wis kira-kira sawate njaluk ijol. Dia kuat itu ngempet enggak mangan sego niku kuat. Tapi karena ada cita-cita dan keinginan yang lain, yang sangat lebih berkepentingan dengan itu. Sami kali ini kula sanggup menempuh riyadhah, sing riyadhah niku saged ngringkes lakon 10 dino karek sedino. Tapi anggere dikumpul hasil, kula pengin napa-napa dituruti nggih. Jereke sahwat ngoten. Nafsune. Lah niki karena wong cerdik, paham, ora butuh kuwi. Aku ya butuh pengin kuwi lerene ana kuwi tak butuhne. Lek soal ampuh wong 10 dino karek sedino ngono halah ora gumun aku. Tapi lek enek wong kok kepengin njur kuat ngempet lah aku baru gumun. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan laha maring nafsu. Wah, uridu. Ora kepengin sapa ingsun an atwiya ingin to ngringkes lakon sapa ingsun nglempit laku asrata ayamin 10 dino. Gak pengin. Ngono tumpak anak numpak jaran lu ya iso, ora usah numpak kowe. Iya kan, kowe numpak jaran kan perjalanan 10 dino mlaku sikil numpak jaran kan karek. Iya ngoten mawon, usah niki akeh mobil kok. Iya kan, pengen cepet ya Jombang Blitar numpak mobil ngebut. Sing mestine telung dino lek mlaku sikil ya karek 2 jam ta. Ya lu cepet. Cepet. Tapi sing penting ora soal kuwi walakin utruki. Tetapi ninggalo sapa sira sing tak pingini kuwi lho. Utruki ninggalo sira nafsu ninggalo hati syahwat ing kiki-kiki semengat. Iso mbok senengi kuwi lho sing kudu mbok tinggal. Iku ulah-ulah nata ati ngoten niku. Waqala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Syah Abu Sulaiman radhiyallahu anhu tarku syahwatin utawi ninggal kepinginan siji min syahwatin nafsi saking pira-pira syahwate nafsu iku anfa'u luweh migunani lil qalbi kedue ati min siami sanatin tinimbang saking poso setahun wa qiyami halan salat raweh setahun. Niki soal manfaate teng ati lho nggih, mboten soal ganjarane lho. Jadi hati-hati, sok-sok niku enten dawuh ngeten wae iki menentang hadis iki. Loh, mboten menentang hadis. Niki pengalaman rohaninya seseorang ulama ahli hati yang sudah banyak melihat reaksi. Lha kok ngoten? Nggih. Wong poso setahun, terus traweh setahun, itu kadang-kadang yang tumbuh justru malah kesombongan. Gitu nggih. Yang tumbuh kesombongan, merasa lebih baik dengan yang lain. Lha niku jenenge sifat eleke ati mboten mendo. Mboten mendo, tapi lek enek wong kok mampu ngempet sahwat. Yang teori ngempete kaya Syekh Sulaiman Ad-Darani kalau wau sing. Aku kedisian sahwat lho mboten niku. Niatmu sik keliru lho. Lah enek wong kok kulino ngolah sing ngoten niku, lah berarti kan atine dadi cerdas. Nggih. Cerdas tanggap betul iki aku nandangi apa-apa iki krasa perintahe Allah kah? Atau kroso nafsu syahwat. Poso setahun ini mana? Poso setahun ini krono ambisi ben jarane wong aling ibadah kah? Utawa poso krono bener-bener ngugemi perintahe Allah. Dan itu benten. Labete tengati loh nggih. Labete tengati benten. Tapi kok terus zaman menilai manus. Poso poso ritek percuma. Wong poso-poso sakulan poso syahwat itu panggah gedhe seje. Posisi yang ini posisi perintah. Mbuh sampeyan iku krasa diperintah Allah apa ora lek wis kelakon nglakoni poso sakulan poso mubut jenenge sampeyan katut absen. Nglakoni perintahe Gusti Allah. Sok-sok enten sing lha niku terus enten hadis pirang-pirang wong sing poso ora oleh apa-apa kejaba ngelak lan luwe. Ini lek wong ahli bahasa mawon pun saged nyantol. Laisa lahu. Kanjeng Nabi mboten dawuh laisa alaihi. Nek laisa lahu niku barang sing manfaati, nek laisa alaihi niku barang sing madharati. Lah tapi kanjeng Nabi laisa lahu kok. Berarti manfaati. Dheweke ora oleh manfaat apa-apa, kejaba manfaate lengelak lan luwe. Lek ngono ngelalan luwe niku manfaat. Manfaat bener. Manfaat terus kolesterolnya turun. Gitu? Kolesterolnya turun. Kandungan gula darahnya turun, kan dadi sehat. Iku manfaate. Tapi nilai ibadahnya enggak ada. Nilai ibadahnya enggak ada. Ya, tapi lu soal manfaat. Kenapa? Krono barokah nuruti perintah senajan grundel. Loh, ngoten lho nggih. Senajan grundel. Jadi ampun disepeleke ngoten. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Komentar niki, komentar terhadap lakone wong sepuh-sepuh, wong kuno-kuno, ulama salaf sing wong perkara uyah kok sampai moh mangan ngoten niku lho nggih. Niku ya nekane aku ya moh, ya pancen sampeyan kok. Lah sing saya sekolah, ya saya sekolah iman kok nggih, sing jitne segala perilaku itu sudah diperhitungkan betul oleh yang lakoni. Lane sok-sok Kanjeng Nabi lek pesen ya. Nek ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong sing apik menengo. Aja gampang komentar maido wong, mergo wong nglakon apa-apa iku mesti wis diitung menurut sing nglakoni. Wong ngono kuwi piye to, wong sawah apik-apik anu malah mbok doli. Ngono kuwi piye kan lha bagi sing kedol ya sing ngitung. Mergo hitungane sing kedol luwih nguntungno sing ngedol kuwi katimbang ora didol ngono. Lah sing kadang-kadang jenengan gak paham iku. Ya tunggale sing dungeng cek wingi niku. Kongkon gopi kulan jurut barlian deh, gak percaya ni. Terus diwi-diwi hitungane sing tukang ngarit, karo hitungane rojo ni, mboten podo. Karena mboten podo, serasa komentar. Wah niki komentari Sayyidina Asy'abul Asy'a Imam Al Ghazali, ngomentari kepositifan sing dilampai ulama salaf. Dawe ngeten. Mentelah satu deh. Nah, pun telas ge diterusno. Terus ya timbang mengke sak pucuk leren aja. Sak pucuk leren ya terusno. Kasep terus e mawon. Musale dawa niki pembahasane Imam Ghazali. Ya mugi-mugi contoh-contoh sing pun didhawuhaken saking para ulama salaf sing pun maringi contone tata krama niku wau, mbuh pinten persene kula jenengan iso niru. Mugi-mugi saged manggih maqam manzilah takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sesarengan kali donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabatu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim wa 'adhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.